Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana Anda semuanya dalam keadaan baik-baik? Ya, puji Tuhan, harap demikian. Mari hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk membaca kitab Ayub pasal yang terakhir. Kitab Ayub pasal yang terakhir. Berarti sudah dekat Mazmur. Kita akan membaca dari ayat 12 sampai 17 bersama-sama. Kitab Ayub pasal yang terakhir, pasal 42, dari ayat 12 hingga ayat 17 sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Habuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk catatan tentang Ayub. Kami tahu bahwa di dalamnya Engkau menyimpan, Engkau menaruh pelajaran bagi kami. Tuhan, berilah hikmat pada kami untuk menarik pelajaran dari peristiwa yang beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi kami tahu bahwa itu masih relevan, masih ada banyak pelajaran yang kami bisa simak dari kisah Ayub ini. Mohon Tuhan beri hikmat pada kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau Anda baca tadi, yaitu jumlah harta yang dimiliki oleh Ayub, saya hitung-hitung sedikit pakai kalkulator. Anda tahu 14.000 kambing domba itu berapa harga? Kalau 500.000 satu ekor saja, kalau hitung sekarang ini, itu sekitar 7M. Itu cuma kambing dombanya. Itu dia punya unta ada 6.000 ekor. Unta 6.000 ekor itu antara sekitar 30M kalau sekarang ya. Itu. Kemudian dia punya lembu ada 1.000 ekor, Saudara. Lembu, sapi 1.000 ekor, Saudara. Sekarang ini sekitar 5 jutaan satu ekor. Itu sekitar 5M. Di situ. Ya. Ditambah lagi sekarang ada keledai 1.000 ekor. Wah, itu keledai. Ya, mahal. Jadi total-total ya kekayaan Ayub ini, total-total waktu itu sekitar 75 sampai 100 miliar. Wah. Ya. Oh, kaya sekali, Saudara. Kaya sekali Ayub. Ya. Kalau hitung dengan nilai binatangnya dihitung nilai sekarang, ya. Artinya kalau dia berwujud binatang, ya dulu segitu, ya sekarang ya, dia tidak devaluasi sebenarnya. Jadi bukan nilai uang. Jadi Ayub ini kaya sekali, Saudara. Secara ekonomi kaya sekali waktu itu. Dan secara kehidupan rumah tangga, kalau kita baca di sini, dia punya 7 anak laki. Tidak dibilang anak lakinya ganteng-ganteng di sini, ya. Tapi punya 3 orang putri yang tercantik. Tercantik karena katanya di sini dikasih ini anak perempuannya begini, dan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Waduh, Ya, saya tidak tahu seberapa cantik anak Ayub, tetapi ini firman Tuhan kasih bandingan, seluruh negeri sudah enggak ada yang lebih cantik gitu. Jadi yang tercantik di situ itu adalah anak Ayub. Anda bisa bayang secara itu. Dan kemudian Ayub ditambahkan Tuhan umur 140 tahun lagi. 140 tahun. Sampai melihat keturunannya yang keempat katanya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak kali kalau kita baca riwayat hidup Abraham lah, kita baca riwayat hidup ya mereka yang hebat-hebat, kita merasa bahwa oh Tuhan ya, andaikan aku seperti dia gitu kan, andaikan ya saya nggak usah seperti Ayub lah ya, kalau Ayub punya 75 sampai 100 m saya 10%-nya saja sudah cukup Tuhan ya. Lebih dari cukup ya. Kalau Ayub punya 10 anak ganteng-ganteng cantik-cantik, saya punya 2 lah gitu ya. Satu yang ganteng-ganteng, satu cantik-cantik, sudah bagus sekali ya, kita berpikir begini. Tapi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini akhir dari catatan Ayub, akhirnya gitu. Nah, kalau kita tarik pelajaran dari awalnya sekarang, kita mau tarik pelajaran dari awalnya itu kira-kira bagaimana nih pelajaran dari awal, awal Ayub ini. Nah, kita perlu buka dari awalnya. Coba kita start dari awalnya. Saya ingin mengajak Anda melihat sekurang-kurangnya ada 2 hal di mana Tuhan sangat puas, sangat bahagia dengan Ayub. Tuhan sangat puas. Tidak banyak-banyak, 2 hal saja. 2 hal saja. Yang nomor 1 yang Tuhan sangat senang dengan Ayub adalah bahwa Ayub telah berusaha untuk menjadi imam bagi rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, dan telah berusaha untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran bagi keluarganya sebaik-baiknya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, para teolog berusaha untuk mencari tahu kisah Ayub ini, Ayub ini hidup kira-kira kapan. Maka sampailah kepada kesimpulan di mana Ayub hidup itu selevel atau sejaman dengan Abraham. Sejaman dengan Abraham. Gitu. Mengapa? Nah, alasannya apa? Mesti ada alasan. Yang jelas katanya begini, Ayub hidup sebelum keimamatan Harun ditegakkan. Sebelum hukum Taurat diturunkan, sebelum keimamatan Harun ditegakkan, jadi Ayub hidup pada zaman atau pada masa keimamatan ayah. Ayub hidup pada zaman ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran pada zaman itu. Dari mana disimpulkan demikian? Lihatlah di pasal 1 dikatakan, anak-anaknya laki-laki biasa mengadakan pesta di ayat 4 pasal 1 di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga anak saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Wah, luar biasa saudara. Jadi Ayub ini kalau kita baca di atas itu, dia tuh sudah mempunyai, dia tuh sudah orang kaya, dia sudah orang kaya. Tadi saya katakan bahwa di akhir cerita Ayub itu diberkati Tuhan sekitar 75 sampai 100 M kira-kira dia punya harta. Berarti sebelumnya itu separuhan gitu. Separuhan itu mungkin sekitar 35 sampai 50 M dia punya miliar. Jadi anaknya itu hidup senang semuanya. Mereka berpesta katanya, pesta giliran lagi ya. Jadi wah ini luar biasa, ini hidup yang mungkin semua orang idamkan, ini hidup kayak Ayub begini ya. Anak-anaknya pesta giliran ya, mungkin ya toh, ini hari ini pesta di rumah si Anu, koko paling gede gitu ya, kemudian pesta di anaknya yang kedua, giliran gitu loh. Nah katanya Ayub waktu itu adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia khawatir, katanya dia khawatir anaknya itu saking hidupnya senang gitu, saking hidupnya baik, bisa-bisa bukan perbuatan, sampai Ayub punya concern itu bukan perbuatan tingkah laku anaknya yang tidak beres. Kelihatannya anaknya manis-manis gitu, baik-baik gitu. Ayub sampai concern, jangan-jangan hatinya itu mengutuki Tuhan gitu loh. Jangan-jangan hati anaknya itu maki Tuhan gitu loh. Jangan-jangan, Ayub pikir begitu. Mungkin Ayub sudah pesenin anaknya, nah, ya, kita ini hidup dalam keadaan baik macam begini itu, ingat loh ya, Tuhan loh ya, Tuhan segala-galanya. Ayub pasti demikian. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, pelajaran apa yang kita simak dari sini? Saudara, ya, ketika Tuhan memberikan kita anak, itu sebuah tanggung jawab. Saya kasih tahu, itu sebuah tanggung jawab. Oleh sebab itu, ketika anaknya pertama kali dibawa ke gereja, di sini didoakan. Saya sudah sering kali mengatakan bahwa ini bukan seperti konsep di Buddhism, di mana itu, di mana anaknya dijadikan anak pungut Kuan Im katanya. Dijadikan anak pungut entah setan mana gitu, jadi anak pungut itu. No, bukan begitu. Kekristenan bawa anak datang berdoa di hadapan jemaat adalah kedua orang tua membuat komitmen di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat bahwa anak yang Tuhan berikan ini kita syukurkan kepada Tuhan, dan kemudian kita berjanji dia harus dididik, dia akan dibesarkan, dia dijaga sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ketemu banyak orang Kristen yang begitu sedih tidak bisa membawa orang tuanya ke jalan Tuhan, tidak bisa menyelamatkan orang tua. Dan saya seringkali menghibur mereka dengan berkata bahwa memang sulit bagi seorang anak untuk membawa orang tua, om, paman, tante, segala macam untuk percaya kepada Tuhan. Tapi lebih gampang bagi orang tua untuk membawa anaknya kepada Tuhan daripada membawa bapaknya kepada Tuhan. Amin, Anda setuju itu? Hah? Jauh lebih gampang kamu bawa anak kamu setia kepada Tuhan daripada bawa bapakmu atau mamamu. Karena ini unsur tingkatan, unsur umur ini. Kalau mau bawa bapak mama ke gereja, wah repot itu ya. Itu repot sekali ya. Dia senyum-senyum ngomong-ngomong aja, kamu nih saya yang lahirin, lu ngajar bapak lagi sekarang, katanya kan begitu. Begitu. Tapi kalau anak ya, kita bagaimana kita membawa anak kita kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Saya katakan bahwa nomor satu, Ayub ini contoh yang sangat baik. Ini orang tua yang saya katakan bahwa di zaman purbakala, zaman purbakala, belum belajar psikologi modern, tidak kenal komputer Ayub semuanya. Kalau hitungan sekarang, zaman Abraham itu sekitar 4 ribuan tahun. Ya, 4 ribuan tahun. Abraham itu hidup sekitar 2 ribuan tahun sebelum Masehi. 1500 tahun lebih tua dari Konghucu. Dan selisih umur Konghucu dengan Buddha itu Siddhartha Gautama 12 tahun. Ini Ayub jauh-jauh lebih tua. Jauh-jauh lebih tua. Namun sepurbakala itu pun ya, Ayub memiliki hikmat bagaimana anaknya bisa dituntun kepada Tuhan. Dituntun. Dia khawatir anaknya sesat jalan. Dia khawatir anaknya dari dalam hatinya itu muncul sikap gak benar kepada Tuhan. Dia khawatir jangan-jangan mereka jadi pembangkang gitu. Dia khawatir. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang tua yang tidak pernah khawatir anaknya akan jadi brengsek, ini bagaimana mungkin dia bisa mau membawa anaknya ke jalan yang benar? Dia khawatir saja dia gak ada misalnya gitu. Peduli amat dia katanya. Udah. Saudara, tidak. Tidak boleh begitu. Pasti, saya katakan pasti di hadapan Tuhan, Tuhan akan tuntut kamu tanggung jawab lebih besar atas kamu terhadap anak kamu daripada kamu terhadap orang tua kamu untuk dibawa kepada Tuhan untuk jadi benar. Pasti Tuhan akan tuntut tanggung jawab yang lebih besar, karena ya, adanya anak kamu pun atas keinginan kamu, perbuatan kamu. Sementara adanya orang tua kamu itu gak ada urusan sama kamu. Gak ada urusan. Adanya anak kamu saja itu, kamu yang bikin dia ada di bumi ini. Bagaimana dia boleh ditinggalkan, dia boleh dibiarkan jalan sesuka hati, mau dia bikin apa kita gak peduli begitu. Mana mungkin. Maka itu saya katakan tadi bahwa pasti Tuhan akan tuntut tanggung jawab lebih besar. Nah, oleh sebab itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagi kita di sini ya, terutama yang masih muda, ketika Anda membentuk rumah tangga, saya kasih tahu bahwa Anda harus concern berapa anak Anda lahirkan. Tanggung jawablah di hadapan Tuhan, bagaimana dia dituntun dibawa kepada Tuhan. Itu mencakup segala-galanya. Artinya kita mengamatinya secara dekat. Dari cara dia berpakaian, dari cara dia potong rambut, dari semua yang dia omong. Lihat Ayub, Ayub sampai concern apa yang dipikirkan dalam hati anaknya. Apa yang dipikirkan hatinya. Ya. Kalau yang diomongkan di mulut sih sudah enggak usah dia, sudah pasti Ayub, "Eh, kamu kok boleh omong kotor?" Ya, sudah pasti Ayub concern itu sudah pasti. Ya. Karena sampai yang di dalam hati itu pun jadi perhatian. Ayo, jangan-jangan anak saya mengutuki Tuhan. Saudara, ayo berusaha untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran yang sempurna pada zamannya dia. Dan dia berusaha untuk menjadi imam sesuai dengan zaman itu. Katanya dia menguduskan anak-anaknya. Malam hari itu dia menguduskan anak-anaknya loh. Mungkin selesai pesta dia sudah datang sama mereka, dia bilang, "Hey, anak-anak, you know, gimana? You know, ada pikiran-pikiran yang enggak beres enggak? Kalau ada, ayo ya, kita beres di hadapan Tuhan. Kita beres." Besoknya katanya, sesuai dengan perintah ibadah simbolik, ya, sesuai dengan perintah ibadah simbolik, Ayub mempersembahkan korban sesuai dengan jumlah mereka satu-satu. Mempersembahkan korban bakaran, disembelihlah mungkin domba, ya, satu orang satu ekor jatahnya, supaya apa? Sebuah simbolik dosa mereka dihukumkan dan ditanggung oleh juru selamat yang akan datang. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, jelas sekali kalau kita baca di sini Tuhan senang dengan Ayub. Tuhan senang sekali, sampai-sampai saking senangnya Tuhan ekspresikan kepada iblis. Aduh, Tuhan bilang, "Lihat hambaku Ayub. Betapa dia orang benar gitu. Orang benar Ayub. Saya sesuai dengan ketetapan Alkitab, sesuai dengan apa yang Alkitab buat statement bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa. Satu orang pun tidak ada. Ayub pasti juga orang berdosa. Ayub pasti juga ada dosa begitulah. Anak-anaknya apalagi mungkin. Tetapi masalahnya di mana? Masalahnya itu adalah orang berdosa tetapi senantiasa datang ke hadapan Tuhan, senantiasa datang menyelesaikan dosanya di hadapan Tuhan. Itu orang benar, itu orang benar. Jadi diselesaikan gitu. Ayub mengajar kepada anak-anaknya tentang juru selamat yang dijanjikan yang akan datang. Ibadah simbolik dilaksanakan. Satu orang satu jatahnya. Tuhan puas sekali. Tuhan puas sekali. Seandainya di muka bumi ini semua ayah seperti Ayub. Oh ya. Tuhan bahagianya bukan main-main, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Tuhan bangga. Tuhan bangga punya Ayub Tuhan bangga. Dan kemudian Tuhan bilang, iblis, lihat hambaku Ayub, dia itu sungguh luar biasa. Nah iblis, ya, iblis selalu menganggap bahwa perbuatannya menentang Tuhan itu benar gitu, benar. Dia selalu menganggap begini. Dan usaha pembenaran dirinya itu, maka iblis selalu mengasumsi semua makhluk yang engkau beri akal budi, bisa pikir, punya kehendak, bebas, pasti akan menentang engkau seperti kami. Itu pikiran iblis. Ya. Wah, tapi Tuhan bilang, ini Ayub beda. Dia itu setia. Dia itu tahu kebenaran. Dia beribadah simbolik, bukan tidak disertai pengertian, bukan. Dia beribadah simbolik dan penuh pengertian. Ayub ini beda. Begitulah. Dan iblis menuntut Ayub dites. Kalau kamu bangga, ya, cincin kamu bukan sepuan tapi emas murni, berani enggak dibakar dengan api? Tuhan bilang, silakan. Ayub dites. Nah, ini hal nomor dua. Tadi itu Ayub sebagai ayah yang baik, sebagai imam, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Nah, yang nomor dua yang saya ingin ajak jemaat untuk lihat pagi hari ini adalah Ayub dites sekarang. Ayub dites. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bayangkan, orang dalam keadaan tenang, damai, everything fine, okay, tiba-tiba malapetaka datang beruntun. Ya. Tiba-tiba malapetaka datang. Lagi sedang jaga domba, dirampas orang. Lagi sedang di ladang, disikat habis semuanya. Terakhir apa? Anaknya mati katanya. Saudara, anak Ayub itu kira-kira disayang enggak sama Ayub? Saya pikir, ya, itu dia sayang sekali sama mereka, 7 putra, 3 putri. Dia sayang sekali. Saudara, saya pernah melihat orang yang anaknya sekali meninggal, ya, beberapa begitu. Itu saja sudah seperti orang gila, ya, sudah seperti mau orang gila. Apalagi kalau Anda punya anak 10, mati 10-10-nya gitu loh. 10-10-nya mati. Ya. Di sini kita ada banyak yang anaknya single, semata wayang, Pak Irwan, Pak Asal, ya. Ini kalau punya anak 10 mati semua loh. Bayangkan. Nggak tahu mau nangis yang mana gitu. Ini. Kamu bisa bayangkan. Kalau ada peti mati itu dijejer 10 gitu ya. Nangisnya itu lari-lari dari sini nangis sampai ke sana gitu ya. Nangis ulang lagi ke depan gitu loh. Saya tak dapat bayangkan. Tak sanggup bayangkan betapa Ayub punya ini penderitaan itu. Betapa sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam hidup saya belum ketemu orang yang menghadapi kesusahan yang lebih dari Ayub, ya, dalam hidup ini setengah abad saya, ya, belum ada ketemu orang yang mengalami kesusahan sebesar Ayub. Ya. Masih belum cukup itu, iblis bilang apa? Kalau izinkan saya sentil, ya, ininya. Badannya itu kan cuma harta bagian luar. Bagaimana kalau sentil ini? Tuhan bilang, silakan. Waduh, tiba-tiba nggak tahu ya. Kalau sekarang ini mungkin dokter mendiagnose kanker kulit. Dan saya pernah melihat satu orang yang berpenyakit kulit sampai nggak bisa pakai baju. Masih saya punya family jauh. Dulu di Nangalebang itu dia akhirnya pakai sarung gitu ya, dan itu kain sarung pun tidak boleh nempel ke badannya. Waduh, itu sengsaranya bukan main-main. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Ayub katanya ya, nggak bisa pakai baju. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Ayub mengalami hal yang demikian. Alkitab mencatat, Tuhan yang kasih kesaksian, Ayub tetap setia dalam semua omongannya. Dia sampai tidak menyangkal Tuhan sama sekali, tidak marah kepada Tuhan. Terakhir sampai istrinya bilang apa? Masihkah bertekun engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya yang ngomong gitu. Ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub, jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Wah, mana boleh, kata Ayub. Kamu seperti perempuan gila. Ayub katanya tetap setia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus kita. Nah, coba sekarang kita tarik pelajaran. Wah, ya Tuhan, Tuhan mau kita zaman sekarang ini sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebagai jemaat, Grafe adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Sudah tertulis ini. Grafe. Seringkali orang tanya saya, Grafe itu apa, Pak? Grafe, ada yang menyangka Grab, katanya Grab. Sampai-sampai ada yang bilang, Pak Suhento ini suka minum anggur ya, kata. Suka anggur ya. Saya bilang, kenapa? Kenapa nama gerejanya Grab? Saya bilang, aduh. Ya. Bukan Grab, Grafe. Grafe, ini Grab lagi, anggur. Nah, Grafe itu apa? Di Manado saya ditanya, Grafe itu apa artinya, Pak? Yang nanya itu hamba Tuhan, dia nggak berani kenceng-kenceng agak ke telinga saya gitu. Ya. Grafe itu apa, Pak? Grafe itu bahasa Yunani. Kalau di Alkitab kita itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kitab suci. Nah, tapi jemaat Grafe itu jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Gitu. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, begini. Kita sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, sebenarnya jemaat lokal ini adalah pengganti posisi Ayub. Sebelum jemaat lokal menggantikan posisi Ayub, bangsa Israel menggantikan posisi Ayub dulu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan Harun sebagai imam. Setelah masa Harun sebagai imam dan bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran selesai, maka kita memasuki jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, oleh sebab itulah maka saya pagi hari ini mengajak Anda untuk mempelajari Ayub. Lihat bagaimana Ayub sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran pada zamannya dia. Pada saat dia bertugas, apa yang dia lakukan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia begitu concern. Dia begitu concern. Ada perhatian. Ada renungan di dalam hatinya. Renungan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tadi di sekolah minggu ditanya Mazmur 1 katanya. Janganlah engkau berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu apa? Saya kasih tahu, orang fasik itu orang yang tidak percaya Tuhan. Jangan berdiri di jalan orang berdosa, lama-lama ikut berdosa. Apalagi duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak lama lagi pasti jadi pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Terus ada yang tanya, kalau tidak dilaksanakan tidak ada guna, Pak. Betul sekali. Tetapi sebelum dilaksanakan ya direnungkan dulu gitu. Setelah lama renung, itu terekspresikan ke dalam pelaksanaan. Tapi kalau direnungkan saja tidak pernah, bagaimana dilaksanakan lagi? Gitu kan. Direnungkan, jadi ada di dalam pikiran. Renungkan siang dan malam. Firman Tuhan ada di dalam hati, ada dipikirkan. Mengaung-ngaung di dalam hati. dan senantiasa teringat, ada di dalam pikiran, baru kemudian akan terimplementasikan ke dalam pelaksanaannya. Sebenarnya itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Ayub sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, iblis tidak membiarkan kita enak-enak saja, senantiasa laut senantiasa tenang, ya, langit selalu biru. No, ya. Iblis akan berusaha untuk supaya mengadakan pengujian dan pengujian dan pengujian. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, menguji secara pribadi jemaat dan menguji jemaat secara keseluruhan jemaat. Menguji jemaat secara pribadi, saudara, apakah Anda layak untuk bergabung ke dalam jemaat ini sebagai tiang penopang atau tidak? Pribadi lepas pribadi diuji. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, saya ingat bagaimana grafis setar tiang penopang dan dasar kebenaran tahun 95 kita kumandangkan, ya, kemudian satu persatu menggabungkan diri. Yang menggabungkan diri itu hampir semuanya itu masuk ujian Tuhan untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Tanya Pak Timotius duduk di sini. Tidak lama kemudian, Bang Sewunya dilikuidasi. Ya enggak? Icu yang jadi anggota tokonya kebakaran di Senen. Waduh. Pak Hasan dipecat dari Barito. Ya. Semua-muanya. Semua mengalami pengujian. Tetapi setelah melewati ujian, orang-orang yang Tuhan anggap ini orang yang layak untuk masuk menggabungkan diri ke dalam tiang penopang dan dasar kebenaran. Tangguh, gitulah. Tangguh. Kuat. Saudara, luar biasa. Ujian yang dihadapi oleh Ayub kalau dibandingkan dengan ujian yang kita hadapi, saya malu. Malunya bukan main. Dan orang Kristen pada zaman sekarang ini sebenarnya, waduh, kalau ketemu Ayub nanti bagaimana ya? Kita di sorga ketemu Ayub bagaimana ya? Saya kan selalu cerita bahwa kalau nanti masuk sorga yang nomor satu ketemu pasti Tuhan Yesus, betul nggak? Ya, berhadapan mukamu, apa ada lagu itu ya? Face to face itu ya, muka dengan muka nanti aku temu Tuhanku, ya. Jadi nomor satu ketemu Tuhan Yesus, nomor dua Anda cari siapa? Nanti sampai di sorga nomor dua Anda cari siapa di situ? Ya, mungkin Anda kepingin tahu siapa yang paling berjasa sampai Anda diselamatkan. Ya enggak? Saya ingat Mr. Woodward. Saya sebenarnya sudah ketemu dia tahun 96 saya pergi ke Sintang. Saya ketemu dengan dia. Dia misioneri dari Amerika, misioneri dari Gereja Baptis. Dia membawa Injil ke kota Sintang. Ya. Jauh. Tanpa dia mungkin saya pergi ke Kelenteng hari ini. Saya pergi ke Kelenteng. Ada banyak orang mungkin yang berjasa. Saya akan ketemu Paulus. Saya bilang, aduh, tulisannya, suratmu Paulus luar biasa, ya. Menggelorakan hatiku, ya. Membuat aku memahami kebenaran rohani. Luar biasa Paulus, tulisanmu. Saya pasti akan cari Bartolomeus. Anda sampai dikuliti tapi bisa tahan. Saya kena cubit sedikit saja mau marah sama orang. Malu sekali saya sama dia. Malu sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Wah, di situ kita akan ketemu pahlawan-pahlawan baptis semuanya. Ternyata saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau diurutkan keteguhan iman, ya, ketahanan menghadapi pencobaan segala macam, saya entah urutan ke seberapa juta, kok jauh banget. Jauh sekali, saudara. Ya nggak jauh sekali, saudara. Ternyata di situ ada pahlawan-pahlawan Baptis, Felix Mann. Bagaimana lehernya diikat, ditenggelamkan ke dalam air. Well, wih, ya. Ada yang pahlawan Baptis yang lidahnya dikait, ditarik keluar, dipotong. Karena setelah diikat, mau dibakar, dia masih bersaksi terus. Sampai yang membakarnya kesel. Kemudian ambil itu kaitan, tangkap lidahnya dan tarik keluar dan dipotong. Wah, sekalipun begitu dia masih ngomong, dia bersaksi terus katanya. Dia bersaksi terus, saudara. Dan kemudian katanya apa? Dia punya mulut dibuka dan dimasukkan bahan peledak. Ya. Wah, yang begitu-begitu saya pasti sangat kagum sekali kepada mereka. Dan saya akan datang, saya akan berkata bahwa, oh, kesusahan yang saya alami, yang orang-orang zaman saya alami, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalian. Kalianlah yang pantas, yang patut disebut pahlawan iman. Oh, pada waktu itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita pasti semuanya akan teringat saudara kita mungkin yang sudah hilang dari hadapan Tuhan hanya gara-gara urusan kecil, tersinggung saja, tersentuh, ya hanya tersandung oleh sandungan yang kecil saja. Mengapa begitu bodoh? Mengapa mereka tidak memandang jauh ke depan kepada upah surgawi? Saudara, oh banyak yang begitu. Mereka akan di dalam penyesalan. Dan kita pun sangat kasihan mereka. Sangat bersedih untuk mereka. Mengapa engkau harus jatuh? Mengapa engkau harus meninggalkan Tuhan atas hal yang sekecil itu? Mengapa engkau harus mundur dari hadapan Tuhan? Dari pelayanan? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Waktu itu, saya yakin banyak orang datang kepada Ayub. Dan banyak orang datang kepada Ayub dan akan berkata, oh, ya, cerita tentang engkau tertulis di dalam Alkitab kami sebelum kitab Mazmur, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Setiap kali aku mengalami kesusahan, aku membaca ceritamu. Setiap kali aku di dalam pencobaan, aku ingat akan kisahmu, Ayub. Setiap kali aku di dalam himpitan yang amat besar, setiap kali saya mengalami kesedihan ditinggal mati oleh orang yang saya sayang, saya ingat akan engkau, anakmu 10 sekali mati. Banyak orang akan datang kepada Ayub. Mereka akan berterima kasih kepadanya bahwa dia telah berjuang sedemikian rupa. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sungguh, kalau kita membanding-bandingkan apa yang orang Kristen masa sekarang alami, bahkan tidak mengalami kesusahan sedikit pun, ada banyak orang Kristen yang tidak tahan oleh godaan dunia, yang tidak tahan oleh segala pencobaan, sehingga saudara, dia tidak mampu berdiri teguh di atas iman untuk menentang, untuk bersikap tegas terhadap semua godaan dunia, melainkan sempoyongan. Kemudian apa? Makin hari makin kompromi. Kemudian pelan-pelan faded away. Tidak hilang kejut gitu, tetapi hilangnya itu fading gitu. Apa? Pelan-pelan kayak bayangan itu hilang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oh, di gereja banyak yang begini. Banyak yang begini. Saya sudah jadi gembala lebih 20 tahun. Saya kasih tahu Anda begini. Kalau orang Kristen tiba-tiba begini ya, tiba-tiba. Misalnya gini. Pak Asau atau Pak Irwan, ya toh, Pak Timotius. Tiba-tiba minggu depan enggak mau datang lagi. Tiba-tiba minggu depan enggak. Oh, kita semuanya tahu. Loh, kok minggu depan enggak datang lagi? Wah, datang. Kita datang Ibu Sugih. Ada apa masalahnya? Ah, ini tapi tahu enggak? Yang lebih bahaya tuh ini. Kerajinannya kendor. Kerajinan kendor. Ya. Tadinya itu satu minggu itu pagi datang, malam datang, persekutuan doa datang. Kurang satu tinggal dua. Lama-lama kurang satu tinggal satu. Ya. Lama-lama ya, satu bulan ada empat minggu, macet seminggu. pelan-pelan satu bulan empat minggu, macet dua minggu. Masih ada nggak dia? Masih. Ya. Kadang-kadang kita salam dengan, hei, sepertinya banyak minggu nggak lihat kamu. Ada, dia bilang. Waduh, kita jadi bingung. Kapan dia ada, kapan dia tidak ada ya? Salah mungkin saya mungkin saya salah gitu. Kemudian lama-lama lagi, ya sebulan dua kali, tinggal sebulan sekali gitu, sebulan sekali. Lama-lama, ya toh, ya dua bulan sekarang rengnya jadi dua bulan tiga kali. Lama-lama dua bulan dua kali, tinggal seminggu sekali gitu. Lama-lama setahun empat kali, ya, muncul. Lama-lama setahun tiga kali. Lama-lama setahun dua kali. Ya, pada waktu hud, ya, pada waktu apa? Lama-lama, ya, sampai kita pun lupa sebenarnya. Dia tidak datang, kita sudah enggak jadi masalah gitu. Ya karena apa? Karena kita kurang siapa ya? Kita hitung-hitung seperti yang enggak tahu ya. Siapa ya? Siapa yang enggak hadir katanya? Siapa yang tidak hadir minggu ini? Anda tahu enggak siapa enggak hadir minggu ini? Coba. Hitung-hitung siapa ya? Enggak ada tuh, gitu. Enggak ada. Berarti kita sudah lupa dia. Betul enggak? Kita sudah lupa dia gitu. Siapa yang tidak hadir? Kita sudah tidak tahu gitu. Wah, cilakalah dia. Karena sudah terlupakan. Dia kalau bahasa Inggris bilang apa? Fading away. Pelan-pelan begitu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang saya ketemu banyak yang demikian. Jangan. Jangan, saudara. Kita belum menghadapi, saya kasih tahu, 1/100 dari yang dihadapi oleh Ayub. Belum. Kalau sampai kita lemah imanlah, tersandunglah, segala macam. Oh, bagaimana kita ada muka untuk bertemu dengan Ayub nanti? Bagaimana kita ada muka bertemu dengan orang-orang yang sudah masuk surga pendahulu kita? Bagaimana kita ada muka bertemu dengan mereka? Jangan, saudara. Lagi pula, dengan baik-baik. Ini yang lebih penting. Generasi penerus membutuhkan kita. Gereja ini harus ada. Dengar, gereja ini harus ada, survive, bukan demi yang sudah meninggal. Mereka sudah masuk surga, sudah aman. Gereja ini harus ada, harus survive, demi yang akan lahir. Amin. Anda paham itu? Demi yang akan lahir. Demi yang di depan. Mari kita berdoa. Coba kita renungkan. Kita renungkan. Oh. Kita bandingkan. Apa yang dialami oleh Ayub. Dengan pencobaan-pencobaan yang kadang-kadang menimpa kita. Yang kadang-kadang kita alami dengan kesulitan-kesulitan segala macam yang kita hadapi. Coba kita banding-banding. Oh, tidak ada apa-apanya, bukan? Tidak ada apa-apanya kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari, jadilah kuat. Jadilah kuat demi mereka yang di depan kita yang akan datang. Itu sangat penting. Kalau kita lemah, maka itu sebuah pengkhianatan bagi mereka yang akan datang. Sebuah pengkhianatan bagi mereka yang akan datang. Karena tiang penopang dan dasar kebenaran ini tidak akan kokoh untuk lebih lama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk catatan riwayat Ayub, Tuhan. Tuhan, ada banyak pelajaran dari dalam kitab Ayub. Tolong kami untuk menyimaknya dan menjadi berhikmat, Tuhan. Puji hormat kami naikkan padamu. Sekali lagi, Tuhan, tolong kami di zaman kami ini, Tuhan. Di zaman Ayub, dia begitu cemerlang. Biarlah di zaman kami ini, di abad ke-21 ini, kami pun bisa bersinar, ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.